Oleh sebab itu, maka kita melakukan sebab-sebab untuk mencegah datangnya wabah. Di antaranya yang disebutkan, yang dijelaskan, yang diperintahkan oleh pemerintah adalah tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk diantaranya memakai masker. Maka saya ingatkan kepada antum semua yang hadir di sini, hendaknya disiplin memakai masker. Apalagi yang kita kumpul di tempat ini, maka hendaknya disiplin memakai masker. Masker dibuat bukan untuk ditaruh di saku. Masker dibuat bukan untuk di gantungan di telinga, tapi dibuat adalah untuk menutup hidung dan mulut. Karena itu diakui oleh para ahli secara medis, itu bisa mencegah menularnya virus yang sekarang ini beritanya mulai muncul kembali, mulai tersebar kembali, baik di negeri kita maupun di luar negeri. Maka hendaknya para thalabah ingat, hampir 2 tahun kita tidak bisa belajar tatap muka. Sekarang alhamdulillah dimudahkan, jangan sampai terulang kembali. Tidak boleh lagi belajar tatap muka karena membahayakan. Maka semuanya saja disiplin memakai masker. Semuanya saja. Semoga dengan kita menjaga ini, Allah takdirkan kita selamat dari wabah tersebut. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk kita tetap bisa belajar dengan tatap muka, bisa sholat jamaah, bisa sholat jum'ah, dan bisa taklim. Ini ya Allah, ya ikhwan, hendaknya jangan diabaikan masalah ini. Terlebih sekarang ini, walaupun sudah vaksin, ya, walaupun sudah lengkap vaksinnya, walaupun sudah tambah lagi booster, di berita-berita yang ada, yang terkena kembali, yang meninggal, ada di antara mereka yang sudah vaksin lengkap juga meninggal, terkena kembali. Al-muhim, ini dijaga. Masing-masing saling mengingatkan. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'a. Kita lanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu jalan untuk menutup pengaruh hawa dalam diri manusia. Jalan untuk menutup pengaruh hawa pada diri manusia. Apa kemarin siapa masih ingat? Di antara apa jalannya? Hah? Khasyatullah. Yuk, takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang hamba takut pada Allah, ini termasuk insyaallah akan bisa menutup hawa nafsu. Dan banyak kisah-kisah orang-orang salih karena takut kepada Allah maka terjaga dari pengaruh hawa. Yang kedua, termasuk yang bisa menutup dari pengaruh hawa, apa yang kedua? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nafi itu aslul huda, dasarnya petunjuk. Nah, ilmu nafi. Adapun mengamalkannya adalah ar-rasyad. Lawannya, ya ikhwan, lawannya dari huda dan rasyad adalah ad-dolal wal-bahyu. Ad-dolal wal-bahyu. InsyaAllah, pada malam ini kita akan menyampaikan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada prinsip sebelumnya adalah alamah, tanda ilmu yang bermanfaat dan tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa alamatu hadzal ilm alladhi la yanfa. Sekarang tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Ayyaksiba sahibuhu az-zahwa wal-fakhra wal-khuyala wa talabal uduwi war rif'a fid dunya wal munafasah fiha wa talaba mubahatil ulama wa mumaratis sufaha wa sarfi wujuhin nas ilaih. Tanda ilmu yang tidak bermanfaat yaitu pemiliknya dengan ilmunya itu mencari kebanggaan, kesombongan. Itu untuk sombong. Sedangkan sombong bangga itu hawa. Nah, kalau ada orang mempunyai ilmu untuk cari kebanggaan, kesombongan, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Dan untuk mencari ulu, ketinggian, derajat yang tinggi di dunia, posisi dan berlomba untuk mencari dunia. Ini semuanya syahwat. Nah, kalau orang memiliki ilmu untuk memenuhi syahwat, ya bukan ilmu yang bermanfaat. Atau untuk membanggakan diri di hadapan para ulama dan membantah orang-orang bodoh, atau ingin wajah-wajah manusia mengarah ke dirinya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ini semua itulah hawa, kesenangan hawa. Berarti masih mengikuti hawa nafsu. Memiliki ilmu tapi masih mengikuti hawa. Lalu kata beliau, lalu ilmu yang bermanfaat seperti apa? Walihada kana min alamati ahlil ilmin nafi. Saya ringkas ya, ini panjang beliau sebetulnya, tapi saya ringkas saja karena waktunya. Walihada kana min alamati ahlil ilmin nafi annahum la yarawna li anfusihim halan wala maqaman wa yakrahuna bikulubihim at-tazkiyah wal madhi. Tulis, tulis enggak? Wala yatakabbaruna ala ahadin. Karena inilah, maka termasuk tanda orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, kata beliau. Maka termasuk tanda orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat adalah mereka-mereka yang memiliki ilmu dan tidak memandang dirinya mempunyai hal, mempunyai keadaan tertentu. Saya kan enggak punya, gak merasa begitu. Wala maqaman, dan juga tidak melihat dirinya itu punya maqam, punya kedudukan, punya posisi, enggak. Bahkan mereka dengan hatinya membenci dapat tazkiyah, rekomendasi, enggak suka madah, pujian, dan mereka tidak menyombongkan kepada siapapun. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Karena orang menginginkan posisi itu hawa, ya enggak? Karena hawa nafsu ya, orang itu ingin paling kan, ya enggak? Orang yang punya harta ingin yang paling banyak hartanya, ya enggak? Orang yang kuat ingin yang paling kuat, ya enggak? Orang yang ganteng ingin yang paling ganteng, kan gitu kan, gagah kan gitu. Itu kan hawa kan, semuanya kan. Nah, orang yang punya jabatan ingin yang paling tinggi. Ini semuanya hawa. Akhirnya orang kan bersaing, berlomba-lomba siapa yang paling tinggi hawa jabatannya. Iya enggak? Iya enggak? Ini hawa. Lah kalau orang punya ilmu masih seperti itu, ilmunya belum bermanfaat. Karena masih dipengaruhi hawa. Belum bermanfaat ilmunya. Kenapa? Masih pakai. Lah ketika orang itu memiliki ilmu, ya, lalu dia tidak melihat dirinya itu orang yang punya hal, keadaan tertentu, punya kedudukan tertentu. Enggak, dia enggak melihat itu dirinya. Yang dia sibukkan adalah bagaimana bisa mengamalkan ilmu. Maka dijelaskan sebagian imam, ulama zaman dulu, setelah mereka berilmu, mereka mengamalkan ilmu. Setelah mereka disibukkan dengan ilmu, mereka lari dari manusia. Asing, karena mereka disibukkan dengan ilmu, beramalkan. Asing, maksudnya asing dari manusia. Manusia mencari dia, dia malah lari dari manusia. Karena ingin disibukkan dengan ilmu. Ana lupa perkataannya. Jadi kurang lebih makna seperti itu. Walamma alimu amilu. Walamma amilu suhilu. Gitu. Walamma suhilu tulibu. Walamma tulibu harobu. Au kama qala. Setelah mereka berilmu, mereka mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan, mereka disibukkan dengan ilmu, maka dicari oleh orang. Ya kan? Lalu mereka lari, menghindar maksudnya, karena ingin disibukkan dengan ilmu. Dan tanda orang yang ilmunya bermanfaat, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang yang melihat dirinya tidak mempunyai hal, keadaan tertentu. Sama dengan yang lain sama. Tidak merasa dia punya kedudukan tertentu. Bahkan dia dalam hatinya enggak suka ingin direkomendasi, ditazkiyah, dipuji. Oleh sebab itu Al-Hasan, qala Al-Hasan, innamal faqih, kata Al-Hasan, az-zahid fid dunya ar-rahib fil akhirah al-basiru bidinihi. Di sini lafadznya wal muwadhibu. Kalau dalam riwayat yang lain yang pernah saya sampaikan, mudawamah, di sini al muwadhibu ala ibadati rabbih. Kurang lebih maknanya. Maka kata Al-San, sesungguhnya orang yang faqih dalam agama, itu memahami agama, tafaqquh bid-din, kata beliau, orang yang zahid fid dunya, orang yang suhud dunia, warrahib fil akhirah, semangat meraih akhirah, al-bashir bidini, yang memiliki pandangan terhadap agamanya, pemahaman yang dalam terhadap agamanya, wal muwadhibu ala ibadati rabbi, yang terus-menerus menjaga untuk beribadah kepada Rabb-nya. Lalu beliau lanjutkan, wa ahlul ilmin nafi, kullama ishtadu min hadihil ilm ishtadu lillahi tawadu'an wa khasyatan wa inkisaran wa dhullan. Kecepatan, tidak. Wa ahlul ilmin nafi. Wa ahlul ilmin nafi. Kullama ishtadu. Jadi zada. Ishtadu. Min hadihil ilmi. Ishtadu lillahi tawadduan wa khusyatan wa inkisaran wa dhullan. Ini maka orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ini sekarang. Nah, ini artinya. Maka orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, kapan saja tambah ilmunya. Ini. Ketika tambah ilmunya, akan tambah tawaduknya kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah, karena Allah. Tambah khasyahnya, tambah tunduknya, takutnya pada Allah. Tambah rendahnya di hadapan Allah dan tambah menghinakan diri di hadapan Allah, karena Allah. Jadi tambah ilmunya, tambah tawaduk. Ini tanda ilmu yang bermanfaat, ya ikhwan. Karena itu berarti mengekang hawa nafsu. Maka memang ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menutup pengaruh hawa nafsu. Ya, pada diri manusia. Qala ba'du salaf. Qala ba'du salaf. Yambahi lil alim. Ini mungkin kita belum pernah mengamalkan mungkin. Ya, ini coba. Ayya doa at-turaba. Ala ra'sihi tawadu'an li rabbihi. Sampai beliau mengatakan, berkata sebagian salaf, seyogianya ya, orang yang mempunyai ilmu terkadang meletakkan debu di kepalanya. Ini bukan karena main bola ya. Jadi meletakkan debu di kepalanya. Untuk apa? Untuk tawadu kepada Allah. Kata beliau sebagian lama semuanya kali itu. Wa min alamatil ilmin nafi. Kita teruskan. Kita ringkas ini. Dia panjang sebetulnya. Wa min alamatil ilmin nafi. Annahu yadullu sahibahu alal harobi minad dunya. Wa adhamuha, kata beliau, jadi dunya wa adhamuha, ar-riyasah was-suhrah wal-madh. Wat-taba'ud dari ba'id, wat-taba'ud an dzalik wajtihadu fi mujanabatihi, termasuk tanda ilmu yang bermanfaat ini ya, termasuk tanda ilmu yang bermanfaat. Menunjukkan pemiliknya ya, menunjukkan pemiliknya apa? Lari dari dunia ya, ini termasuk tanda ilmu pamat. Pemiliknya semakin berilmu, semakin dia lari dari dunia. Wa a'zamuha, dan yang paling besar dari dunia. Dunia macam-macam kan isinya kan. Dunia kan ada harta kan, mal, sejenisnya macam-macam. Dunia bukan itu mal. Mal dunia bukan. Dunia kan, mal mencakup sudah. Baik mal yang bisa berbicara, apa mal yang berbicara? Mal natik istilahnya, al-malu natik, apa itu? Hah? Kambing, sapi, bisa enggak suara? Nah, ataupun mal yang sakit, yang diem atau yang jamit. Mal, sudah. Nah, ini, lari. Bahkan yang paling besar di dunia itu apa? Ar-riyasah, kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat biografi para ulama ya, mereka dikenal, para khalifah cari ilmunya. Khalifah juga mereka ingin dibantu oleh orang-orang yang salih, terutama dalam masalah qadi, hukum. Kalau ada orang dikenal, dicari sama khalifah untuk menjadi qadi. Tidak sih di antara mereka lari, sembunyi. Beda orang-orang yang mencari itu, malah berlomba-lomba ya. Sedikit dikenal, ratingnya banyak, banyak yang suka, nyalonkan jadi apa? Nyalek minimal. Jadi caleg, tak paling banyak suaranya, banyak yang kenal, besok nyalonkan wali kota. Ya enggak? Sedikit dikenal. Oh, ini kesempatan. Nyalonkan apa? Antum sekarang jadi santri, nanti dikenal di kampungnya. Mas, nyalek. Kenal, jadi insya Allah. Gajinya jangan tanya. Belum turba dan turbinya. Kalau enggak anu, iya saya sudah dikenal ini. Ya hati-hati Muhammad Padang nanti. Dikenal. Dicalonkan jadi caleg di mahad. Ini. Biasanya orang kalau sudah suhroh larinya ke riyasah, ya enggak? Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Oh, saya kan sudah dikenal, saya akan dicalonkan jadi ini. Pertama wali kota. Wali kota dua kali mutlak menangnya. Masuk ke Kaltim. Kaltim mutlak lagi dua kali. Lirik mana? Hah? Pasir. Ibu kota di pasir nanti. Nah, milik Jakarta. Nah, itu dunia. Iya enggak? Itu sudah kaitan itu. Lebih dalam dunia demokrasi. Keterkenalan, popularitas itu kesempatan untuk meraih. Ya, orang yang ilmunya bermanfaat, semakin dikenal, semakin dia menyembunyikan diri. Ini menyembunyikan diri. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Maka para thalabah, jangan senang dikenal ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Bukannya dikenal aja, ingin punya posisi. Kan saya dukungannya banyak. Siapa yang menghalangi saya akan jatuh, katanya gitu. Akan tergilas, akan terlempar. Ini semuanya dunia ya ikhwan. Orang belajar ilmu din, ilmu yang bermanfaat, yang penting adalah menyelamatkan diri pertama. Ku anfusik anfusakum. Terus. Wa ahlikum. Terus. Naro. Paham semua. Tinggal ayo kita amalkan bersama. Jaga diri kita. Keluarga kita dari nar. Ini ya. Jangan ikuti mereka, alu dunia, yang bersaing dengan dunia. Awalnya kejar-kejaran harta, telah punya harta, dikenal, lalu ingin naik lagi. Oh, saya sudah banyak simpatihannya. Bahkan ada istilah, dulunya tukang ojek aja, oh, sudah dikenal, bisa jadi kan. Lebih sekarang dihasilnya apa itu? Isinya apa itu? Yang diberita-berita, oh ini sekian persen, apa namanya itu? Jajak pendapat apa-apa itu. Ya, pokoknya itulah. Nah, ilmu yang bermanfaat ya ikhwan, orang yang memiliki lari dari itu. Lari, menjauhi dari itu. Dan wataba'ud min dalik, menjauhi dari hal itu. Wal ijtihad fi mujanabatihi, dan bersungguh-sungguh untuk menghindar. Untuk menghindar. Sudah azan. Tapi ini sudah kelihatan menunjukkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat akan menutup pengaruh syahwat dari diri manusia, jadi orang yang memiliki. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.